Sebenarnya mungkinkah cinta itu untuk kepuasan, ataukah cinta hanya suatu kebutuhan? Lihat di sana tampak banyak yang tersiksa. Cinta bagaikan permainan saja. Bila suatu saat engkau pun begitu, bukankah itu hanya satu tragedi yang terjadi di mana-mana?